Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hamma ba'd. Wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi hadithan. Man hiya ba'd al-azwaj? Siapa sebagian istri Nabi itu yang Nabi memberi mengucapkan ucapan rahasia, yang Nabi minta dirahasiakan? Siapa? Hafsah bintu Hafsah bintu ايش bintu Umar. Falamma nabba'at bihi, kemudian ketika Hafsah memberitakannya, membocorkannya kepada siapa? Sudah. Bocorkan kepada siapa? Aisyah. Apa berita itu? Hal rahasia itu yang disampaikan oleh Nabi kepada Hafsah hanya berdua, kemudian ternyata dibocorkan ke Aisyah. Siapa? Apa itu? Yakni Nabi mengharamkan minum madu atas dirinya, atau juga apa? Siapa? Mengharamkan Maryah Al-Qibtiyah. Maryah itu apanya Nabi? Istrinya? Budaknya. Baik. Nabi mengatakan kepada Aisyah, "La tukhbiri ahadan," jangan beritakan siapa-siapa. Oh, ternyata dibocorkan kepada Aisyah. Pembocoran rahasia itu dibuka oleh Allah, wa adharahullahu alaihi, Allah tampakkan atasnya, ya, data wahyu memberitahukan Nabi. Kemudian arrafa ba'dahu arada an ba'd, Nabi memberitakan sebagian dari hal itu kepada siapa? Kepada Hafsah. Yani sebagian yang di ucapan yang dia bocorkan itu, wa arada an ba'd, dan sebagiannya, wa a'radu an ba'd, arrafa ba'dahu, yakni arrafaha ba'dahu. Nabi memberitahukan kepada Hafsah sebagian, ya, berita yang dia bocorkan itu. Wa a'radu an ba'd, dan Nabi berpaling dari sebagian. Apa? Apa maksudnya? Berpaling dari Aisyah? Dari sebagiannya, sebagian apa? Sebagian berita itu. Yakni maksudnya apa ini? Apa maksudnya? Memberitahukan kepada Hafsah sebagiannya, berpaling dari sebagiannya, maksudnya? Nah, ini butuh difahami dengan baik ini. Allah, maksudnya apa? Tinggal dijelaskan. Arab. Maksudnya, Om, ya lemah suaranya berdiri. Yujibu qa'iman, da'ifus sawit. Semua yang dibocorkan Hafsah kepada Aisyah, Nabi sampaikan ke Hafsah bahwa kamu membocorkan ini. Ini tidak semuanya. Jadi Nabi tidak membuka semuanya kepada Hafsah bahwa kau sudah membocorkan ini, tapi hanya sebagian. Kenapa? Kelemah lembutan Nabi alaihissalam, kasihan kepada Hafsah jika sampai dibuka semua ini. Nah, jadi sebagiannya saja. Yang penting tujuannya apa? Peringatan buat Hafsah agar sadar. Naam. فلما نبأت به وظهر الله عليه عرف بعضه وعرض عن بعض فلما نبأ به قالت من أنبأك هذا Hafsah heraniyah. Ketika Nabi menceritakan kepada Hafsah, kamu telah membocorkan ini, ya, maka Hafsah berkata, siapa yang memberitakannya kepadamu hal ini? Qala nabbani al-alimul khabir. Nabi menjawab, aku telah diberitahu oleh yang maha mengetahui. Nah, segala sesuatu yang terang-terangan, yang rahasia dan yang lebih tersembunyi dari itu. In tatuba ilallah, jika kalian berdua taubat kepada Allah. Kalian berdua siapa itu? Ya, kalian berdua taubat kepada Allah. Siapa? Husain. Siapa? Ya, kalian berdua, dua istri Nabi tersebut yang dikatakan jika kalian berdua taubat kepada Allah. Siapa dua istri Nabi itu? Tadi sudah disebut namanya di sini. Siapa? Siapa? Siapa keduanya? Jangan ada yang mentalkin. Hah? Siapa? Sudah disebut tadi. Siapa? Aisyah dan Hafsah. Aisyah dan Hafsah. Nah, makanya kalau hadir di majelis jangan safar. Ya. Orang dulu di majelis itu jangan safar. Badannya di majelis, pikirannya di luar. Jadi yang di majelis tidak diperhatikan. Nah. Faqad saghat qulubukuma. Maka sungguh, apa makna saghat qulubukuma? Faqad saghat qulubukuma. Apa maknanya? Muhammad. Apa maknanya? Maka? Di belakangnya Muhammad. Faqad saghat qulubukuma maknanya? Belakangnya lagi. Ada dua tafsir, ahsan. Yang pertama yang disebutkan pada seurutan dan pelajaran yang sepertinya lebih kuat. Apa itu? Maka sungguh hati kalian berdua telah menyimpang. Menyimpang dari apa? Dari yang sepantasnya adab etika kepada Nabi alaihi salam selaku suami kalian berdua, yaitu apa, sikap apa? Hormat, memuliakan, menghormati, ya. Baik. Ini keduanya telah melakukan hal yang tidak pantas, yaitu apa yang telah kita dengar kisahnya. Tafsir yang kedua, sampingnya. Tafsir yang kedua, belakangnya. Aku, Maka sungguh hati kalian berdua telah condong untuk bertobat. Tayyib. Wa in tadhaharu alaihi fa innallahu wa maulah. Kemudian ancaman jika kalian berdua lanjut terus, tidak mau berhenti, tidak mau tobat, masih terus bersikap seperti itu terhadap Rasul, ya, bahu membahu tolong menolong dalam memperlakukan Rasul suami kalian berdua seperti itu, fa innallaha, maka sungguhnya Allah wa maulah, dialah penolongnya. Wa Jibril bersamanya, salihul mu'minin, orang salih dari kaum mu'minin. Pertama kali masuk di dalamnya siapa? Ayah kalian berdua, Abu Bakar dan Umar dan yang lainnya. Kemudian wal malaikatu ba'da dhalika lahir, dan malaikat seluruhnya setelah itu lahir juga akan menolong Nabi Allah. Tayyib. Asa rabbuhu. Kemudian ancaman berikutnya, bahkan takhwif ini, ya, merupakan seperti kata Sa'di rahimahullah, asyaq 'ala nisa, sesuatu yang paling berat bagi wanita, ancaman seperti itu, yaitu ancaman ditalak. Itu ancaman yang paling berat rasanya bagi seorang istri jika diancam ditalak. Nah, karena perceraian itu menyakitkan, menyusahkan, ya. apalagi jika sesungguhnya mencintai suami tetapi melakukan hal-hal yang membuat suami marah, ya, kesusahan sehingga suami tidak mampu bersabar, akhirnya mentalak. Maka berat bagi, ya, seorang wanita. Ini yang paling berat. Nah, apalagi di sini maqamnya telah terpilih menjadi istri Rasul, kemudian ditalak. Ini sangat berat karena wanita yang terpilih menjadi istri Rasul itu benar-benar wanita pilihan, wanita terbaik. Wanita terbaik. Pendamping manusia terbaik. Kan begitu. Akan menjadi istri Nabi SAW di dunia dan di akhirat. Jika ditalak, ya berarti terputus. Sempat jadi istrinya, kemudian lepas dan tidak lanjut di akhirat. Hanya sementara, sebentar. Maka ini berat sekali. Ancaman ini, takhwif. Yang menakut-nakuti keduanya agar sadar. Naam, kata Allah, asa rabbuhu. Semoga Rabbnya. Dan asa, ya, dia kembali kepada Allah itu suatu hal yang pasti. Mesti, semoga Rabbnya, yakni mesti Allah akan melakukan itu. Tidak mungkin tidak. Yaitu apa? In tallaqakunna. Apabila dia Rasul alaihi wasallam suami kalian berdua tallaqakunna mentalak menceraikan kalian berdua, semoga Rabbnya, yang mengandung makna apa tadi, pasti Rabbnya ayyubdilahu akan menggantikan untuknya. Tidak mungkin Allah telantarkan nabinya. Mesti Allah akan beri gantinya. Ayyubdilahu azwajan. Allah akan menggantikan untuknya azwajan, istri-istri yang disifati oleh Allah khairan minkunna. Khairan. Khairan di sini akhyar, isim tafdil. Yang lebih baik min kunna daripada kalian berdua. Wah, ini berat ini. Tetapi ini tidak terjadi. Walhamdulillah. Ini tidak terjadi karena Nabi SAW tidak mentalak keduanya. Dan ini memastikan bahwa keduanya wanita terbaik. Karena ternyata tidak ada selain keduanya menggantikan kedudukan keduanya. Keduanya tetap dipertahankan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, bahkan telah datang hadis Nabi alaihi salatu wassalam secara khusus tentang Aisyah, keutamaannya. Fadlu Aisyah ala sa'irin nisa. Keutamaannya ka fadli tsaridi ala sa'irin nisa. Kafadli tsariri ala sa'iri tu'am. Iya, fadlu Aisyah ala sa'iri nisa kafadli tsariri ala sa'iri tu'am. Keutamaan Aisyah atas wanita-wanita yang lainnya, keutamanya seperti keistimewaan ats-tsarid dibandingkan makanan-makanan lainnya. Ats-tsarid itu makanan, ya, Arab yang paling istimewa. Roti dicabik-cabik, dicampur dengan lahm, dengan daging. Dimasak. Itu istimewa sekali. Paling istimewa makanan Arab. Jadi, seperti istimewanya tsarid, makanan istimewa ini dibanding makanan-makanan lainnya, seperti itulah keistimewaan Aisyah dibanding yang lainnya. Nah. Jadi difahami Ya. Itu tidak terjadi dan itu menunjukkan, memastikan bahwa keduanya yang terbaik. Artinya tidak ada yang lain yang lebih baik dari keduanya untuk menggantikan posisi keduanya. Keduanya lebih baik daripada yang lainnya sehingga tetap keduanya yang menduduki posisi itu dan tidak diganti oleh yang lainnya. Karena Allah mengatakan, ayyubdilahu azwajan khairam minkunna, Allah akan gantikan baginya istri lebih baik dari kalian berdua. Ternyata tidak terjadi, tidak digantikan. Berarti mereka berdua lebih baik daripada yang lainnya. Nah, dan keduanya memang segera bertobat dengan turunnya ayat ini. Langsung keduanya memperbaiki. Ya. Memperbaiki apa yang mesti diperbaiki. Nah, disifati istri-istri, niscaya Allah akan Allah akan menggantikan, ya, semoga Rabbnya, pasti Rabbnya akan menggantikannya jika mentalak kalian berdua, istri-istri yang lebih baik dari kalian berdua dengan sifat-sifat sebagai berikut: muslimatin, wanita-wanita muslimah, wanita-wanita muslimah, wanita-wanita yang beramal dengan amal-amal lahiriah, sholat dan yang lainnya, muslimat. Mukminat, wanita-wanita mukminah, wanita-wanita mukminah yang beriman secara batin. Muslimatin mukminat di sini digandeng dalam satu konteks kalimat. Maka berlaku di sini kaidah yang disebutkan Ibnu Qayyim. Ini dua kalimat yang masuk dalam kaidah idza jitama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Idza jitama'a, jika terkumpul dalam satu kalimat sama-sama disebut, iftaraqa menunjukkan makna yang berbeda, ada pemilahan makna. Maka muslimat menunjukkan keislaman secara lahir, yaitu amalan-amalan zahir, amalan-amalan lahir, ya, yaitu yang disebutkan pada rukun-rukun Islam, amalan-amalan lahir, ya, sholat, puasa dan yang lainnya. Mukminat menunjukkan batin, beriman secara batin, yaitu bukan hanya lahiriahnya tanpa amalan, ya, secara lahir, tapi memang betul-betul batinnya di dalam hatinya, kalbunya, batinnya memang benar-benar beriman. Yang kembali kepada rukun-rukun iman, beriman kepada Allah, beriman pada malaikat dan seterusnya itu. Ya. Itu perbedaan makna muslimah dengan mukminat. Perbedaan makna Islam dengan iman ketika dibedakan maknanya. Islam hanya sebatas menunjukkan, ya, amalan lahir, sedangkan iman menunjukkan batin. Difahamin, ya. Jadi muslim belum tentu mukmin, betul? Muslim belum tentu mukmin. Muslimah belum tentu mukminah, betul? Betul. Mukminah, mukmin. Mukmin sudah tentu muslim. Mukminah sudah tentu muslimah, jelas. Muslim artinya dia berislam, mengucapkan dua kalimat syahadat masuk Islam. Itu yang tampak secara lahir. Ikut sholat, ikut puasa, berzakat, berhaji, ya, muslim. Tapi apakah benar-benar dia beriman di batinnya? Wallahu a'lam. Allah yang Maha tahu. Boleh jadi dia munafik. Karena yang tampak saja yang dihukumi untuk memvonis dia untuk menghukumi dia, menilai dia sebagai muslim yang tampak saja, sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, ikut sholat dan seterusnya, sudah muslim dia. Apakah benar-benar beriman kepada Allah? Ya, beriman kepada malaikatnya, rukun-rukun iman diimani dalam batinnya. Wah, kita tidak tahu itu. Nah, kita tidak bisa membelah dadanya untuk memeriksa itu. Yang tahu hanya Allah kalau itu. Tapi kita hukumi dia muslim. Kita muamalah kepadanya sebagai muamalah seorang muslim. Di dunia, di akhirat, amruhu ilallah. Amruhu ilallah. Urusannya kembali kepada Allah nanti di akhirat bagaimana hakikat. Begitu maksudnya. Mukmin, jika dikatakan dia mukmin, beriman, berarti beriman yang enam rukun iman, jelas. Jelas dia muslim, jelas. Jelas, jelas dia beriman, kalbunya, hatinya, batinnya beriman, dan itu akan ya tampak keimanannya. Amalan lahir dan batin. Sudah jelas, jadi dia mukmin, jelas muslim. Jadi jika dia mukmin, tidak mungkin munafik. Tetapi muslim ya boleh jadi munafik. Hanya pura-pura lahiriahnya saja yang ditampakkan, padahal batinnya kufur. Ya, oleh karena itu Allah mengatakan, akan kita pelajari nanti pada tafsir surat Ad-Dariyat, fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin, terkait dengan kisah siapa? Nabi Lut. Fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin, maka kami keluarkan siapa saja yang ada di korya itu, di negeri itu, dari orang-orang yang beriman. Yakni memang rekomendasi beriman batinnya, betul beriman, dikeluarkan semua, diselamatkan. Ya, Nabi Lut dan yang beriman bersamanya. Fama wajadna fiha ghayra baitin minal muslimin. Fama wajadna, maka kami tidak menemukan lagi fiha, di negeri itu sudah dikeluarkan semua orang yang beriman. Ya. Kan mereka diperintah oleh Allah untuk berangkat malam, meninggalkan tempat itu. Nah. Fama wajadna fiha, kosong sudah, orang beriman sudah keluar semua. Fama wajadna fiha, maka kami tidak menemukan lagi di dalam negeri itu ghairu baitin minal muslimin, selain satu rumah dari kaum muslimin. Siapa rumah itu? Rumahnya Nabi Lut. Kenapa rumahnya Nabi Lut disebut rumah dari kaum muslimin? Karena di situ ada istrinya. Istrinya menampakkan keislaman tetapi mengkhianat dan kekufuran secara diam-diam. Tapi yang tampak di permukaan dia berislam bersama Nabi Lut, ternyata dia berkhianat. Ya, dia menyembunyikan kekufuran, berkhianat kepada Nabi Lut. Pengkhianatannya adalah berupa kekufuran, kesyirikan bersama kaumnya Nabi Lut yang menentang. Tapi itu tidak ditampakkan terang-terangan, sehingga rumah itu dihitung rumah muslimin. Tidak bisa disebut rumah mukminin karena ada istrinya Nabi Lut. Kalau rumah mukminin, berarti isinya orang-orang beriman semua. Padahal di situ ada istri Nabi Lut, dan dia bukan mukmin, tapi dia bukan mukminah tetapi muslimah. Dia tampakkan keislamannya. Ternyata melakukan pengkhianatan, kekufuran, kesyirikan secara diam-diam bersama kaum Nabi Lut. Ghairu bait, fama wajadna fiha ghairu baitin minal muslimin. Ini dalil jika dikatakan muslim, masuk di dalamnya muslim yang benar-benar muslim dan muslim yang munafik atau kafir yang menyembunyikan kekufurannya, munafik. Bisa dipahami? Nah, jadi ini muslimat secara lahiriahnya, amalan-amalan lahiriahnya jelas muslimat, juga mukminat jelas beriman batinnya. Ini rekomendasi. Qanitat mudawimat litta'ah, wanita-wanita yang senantiasa dalam ketaat, continue, terus menerus tekun taat kepada Allah, itu qanitat. Taibat, wanita-wanita yang selalu bertobat. Yang selalu bertobat. Ini menunjukkan bahwa betapapun seseorang beriman, bisa saja terjerumus dalam kesalahan dan dosa yang dia bertobat darinya. Butuh bertobat darinya. Kullu bani Adam khatta' wa khairul khatta'in at-tawwabun. Hadis yang diperselisihkan oleh ulama apakah benar dari Nabi, sahih atau dhaif, tetapi ini secara makna benar, jadi kaidah bahwa setiap bani Adam berpotensi untuk bersalah, dan sebaik-baik orang bersalah yang selalu bertobat. Setiap kali salah, tobat. Setiap kali salah, tobat. Setiap kali salah, tobat. Bukan permainan. Benar-benar tobat dia. Benar-benar tobat. Hanya saja, ya, namanya bani Adam. Ya. Khoti'a Adam wa khoti'a banu. Bersalah Adam, berdosa Adam, maka terjemurus juga anak keturunan dalam kesalahan seperti Adam. Nah, yang penting taubat. Iya. Setiap kali terjerumus taubat. Dan itu memang sifatnya ahlul jannah. Nah. Sifat ahlul jannah. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Nah, ayat dalam surat Qaf. Nah, yang menjelaskan tentang sifatnya ahlul jannah. Apa ayatnya? Ya, berlomba mengingat. Sebutkan bahwa jannah didekatkan. Hadhat. Aywa. Likulli awwabin hafiz. Likulli awwabin. Awwab itu artinya apa? Tawwab. Awwab artinya tawwab. Nah. Yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id hada ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Didekatkan al jannah bagi orang yang bertakwa, tidak jauh, didekatkan kepada mereka. Jadi orang mahsyar sehingga melihat dari dekat, yaitu inilah yang dijanjikan buat kalian bagi orang yang awwab. Awab itu tawab, selalu bertobat, selalu bertobat. Begitu ulama menjelaskan. Yang tanya Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid menafsirkan ayat-ayat ini dan menjelaskan bahwa ini sifat-sifat ahlul jannah. Salah satunya awab, yaitu selalu bertobat, setiap kali salah bertobat. Yang bahaya itu jika salah tidak bertobat, terus begitu. Musir aladdam. Nah, adapun bersalah hal yang biasa dari bani Adam. Yang penting tobat. Betul-betul tobat ya, bukan main-main. Nah, tobat dia. Betul tobat. Menyesal, qadar Allah satu saat melemah lagi imannya, tergoda lagi, terjerumus lagi, tobat lagi. Terus begitu. Ya. Nah, sampai akhir hayat dalam keadaan tobat. Jadi di sini dikatakan taibat. Nah, ini menunjukkan bahwa ya, mereka-mereka itu ya punya kesalahan tapi bertobat. Abidat. Saihat, abidat artinya apa? Selalu beribadah kepada Allah. Saihat. Apa tafsirnya saihat? Saihat. Tafsir yang dipilih oleh At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, juga oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ya, yaitu saimat, saihat, yakni saimat, wanita-wanita yang selalu berpuasa. Berpuasa. Nah, sahihah di sini selalu berpuasa. Dan ada ayat dalam surat At-Taubah, yaitu sa'ihun. Nah, as-sa'ihun, orang-orang yang selalu berpuasa. Nah, sama tafsirnya dengan ini. Ibnu Jarir dalam tafsirnya menyebutkan dengan sanadnya beberapa hadis marfu'. Salah satunya ada dengan dia menyebutkan, Ibnu Jarir menyebutkan dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah, sampai kepada Rasulullah, dan ada hadis yang lainnya. Ya wallahu a'lam. Ana coba cek hadis Abu Hurairah didhaifkan Al-Albani. Ada hadis yang lain selain hadis Abu Hurairah. Dan juga ada asar-asar dari salaf, dari sahabat, dikeluarkan dengan sanadnya oleh Ibnu Jarir. Haddatsani sampai kepada Ibnu Abbas. Ya. So, Ibnu Abbas menafsirkan dengan ini shaimat. Juga asar-asar dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah menafsirkan dengan ini. Nah, Ibnu Katsir menyebutkan beberapa nama sahabat yang menafsirkan. Ini Abu Hurairah, Aisyah, Ibnu Abbas, juga datang dari Sa'id bin Jubair dan yang lainnya. Nah, wallahu a'lam. Ya. Jadi ini yang dipilih oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Katsir, dan mereka berpegang dengan hadis yang marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beberapa athar mauquf dari kalangan salaf, sahabat Abu Hurairah, Aisyah, Ibnu Abbas, dari kalangan tabi'in Sa'id bin Jubair dan yang lainnya. Nah, wallahu a'lam. Ada juga yang menafsirkan sa'ihat dengan muhajirat. Muhajirat, wanita-wanita yang berhijrah. Tapi yang dipilih oleh keduanya sa'ihat, sa'imat. Kemudian thayyibati wa bakara, ini penutup ayat. Thayyibatin, wanita-wanita yang berstatus janda. Ya. Wa abkara, wanita-wanita yang berstatus perawan. Ya. Agar sempurna kesenangan Nabi alaihi salatu wassalam, punya istri yang janda, punya istri yang perawan, ya, menikmati yang janda, menikmati juga yang perawan. Karena ya, pergantian sesuatu yang beraneka ragam itu lebih sempurna dan lebih nikmat daripada hanya satu jenis. Jika perawan semua atau janda semua, nah, lebih sempurna ada yang janda, ada yang perawan. Begitu keterangan ahli tafsir menjelaskan tentang ini. Nah, baik, kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fiikum. Selesai ayat ini. Jazakumullah khairan. Subhanallah. Alhamdulillah. Shalawatulailah. Wassalamualaikum.